إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sungguh sangatlah melimpah, sehingga berkewajiban bagi kita untuk banyak-banyak mensyukurinya. Akan tetapi nikmat dunia yang ada sama sekali tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Disebabkan masalah dunia semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukmin, yang kafir, yang taat maupun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita perhatikan, banyak dari orang-orang kafir yang kehidupan dunia mereka, harta benda yang mereka miliki jauh lebih melimpah dari dimiliki oleh orang-orang mukmin. Padahal mereka kaum kafir adalah makhluk yang terjelek yang ada di muka bumi ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahannam kekal di dalamnya, dan mereka itulah sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian pula kalau kita perhatikan, ternyata orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kehidupan mereka sangatlah sederhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau melewati malam-malamnya bersama keluarganya dalam keadaan tidak ada satu makanan pun yang bisa mereka nikmati. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali almutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asha wa kana aktsaru khubzihim khubzus sa'ir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melewati malam-malamnya secara berturut-turut dalam keadaan beliau lapar dan keluarganya tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan. Dan kata Ibnu Abbas adalah kebanyakan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roti yang terbuat dari gandum. Tidak jarang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati suatu makanan yang bisa dimakan pada pagi hari, yang mana dengan itu menyebabkan beliau alaihi salatu wassalam berpuasa sunnah. Sebagaimana diceritakan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menemuiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal indakum syai? Faqulna la ya Rasulullah. Qala fa inni idzan sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian memiliki sesuatu? Apakah kalian memiliki makanan? Kemudian kami menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika demikian, sungguh saya sekarang berpuasa. Demikian pula makanan mereka pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sangatlah sederhana, seperti kurma, air putih, dan juga roti yang keras. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Rabbul Alamin, makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang apabila beliau mau, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan gunung menjadi emas untuknya. Namun demikianlah keadaan yang terbaik, keadaan yang terafdol untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah berkata kepada keponakannya Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala, wahai putra paman, wahai putra saudariku, benar-benar kami telah melewati, benar-benar kami telah melihat hilal, kemudian hilal berikutnya, tiga hilal dalam dua bulan berturut-turut, dalam keadaan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api untuk memasak makanan. Kemudian Urwah bin Az-Zubair mengatakan, ya khalah, fama kana yu'ayshukum? Qalat al-aswadan at-tamr wal-ma. Kemudian Urwah bin Az-Zubair rahimahullah berkata kepada bibinya, wahai bibi, lantas apa yang menjadi makanan kalian? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, al-aswadan, yakni sesuatu, dua sesuatu yang hitam, yakni maksudnya kurma dan air putih. Hadirin rahimakumullah, coba bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Kita bisa makan dengan kenyang dengan berbagai macam jenis makanan yang kita miliki. Kita bisa menikmati minuman dengan berbagai minuman yang ada. Bahkan tidak sampai di situ, kita memiliki makanan-makanan tambahan yang tersimpan dalam lemari-lemari kita untuk bisa disantap setiap saatnya. Hanya saja yang kurang dari kita adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kurang dari kita adalah ilmu, iman dan amal, serta takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang kita menikmati rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang menjadikan Allah tidak ridha. Makan tanpa baca basmalah, makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan terkadang kita terbiasa makan dengan cara yang berlebihan sampai tingkatan kekenyangan dan tidak mampu lagi untuk makan makanan yang lainnya. Padahal yang demikian sangat tidak bagus untuk kesehatan badan kita. Bahkan bisa menjadikan kita malas dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang mulia. dengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa akal dan hati, sehingga jangan sampai dirinya seperti orang-orang kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an kehidupan mereka. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna at-ta'am wa ya'kuluna walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di muka bumi ini dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahannam adalah tempat mereka. Islam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa bersikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan di dalam semua perkara, bahkan dalam perkara makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah ketika memasuki masjid, makan dan minumlah, namun jangan kalian berlebihan di dalamnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berlebihan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Setelah sebelumnya beliau mengatakan dibencinya makan dengan cara berlebihan, beliau mengatakan di dalam perilaku sedikitnya makan terdapat banyak faedah yang bisa diraih. Di antaranya adalah kita akan mempunyai tubuh yang lebih sehat dan ingatan yang lebih kuat serta pemahaman yang jernih, dan menjadikan kita sedikit tidur juga menjadikan jiwa kita terasa lebih ringan. Beliau melanjutkan, adapun seseorang yang berlebihan dalam makan, maka mudarat bagi dirinya adalah dia akan terasa perutnya terasa penuh, dan dengan itu terjadilah penumpukan dari makanan yang belum tercerna, sehingga dari situlah timbul berbagai macam penyakit. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga pernah menjelaskan pada potongan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, dengan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari berlebihan dalam masalah makan. Namun bukanlah merupakan sifat zuhud terhadap dunia ketika seseorang sama sekali meninggalkan makan dan minum, dikarenakan dengannya bisa menyebabkan terbunuhnya dirinya, dan dengan itu dia terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang mempersedikit makan dan minum hingga menjadikan memperlemah badannya dan menjadikan dirinya tidak mampu menjalankan hal-hal yang wajib baginya dan tidak mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau tidak mampu mengupayakan dari kebutuhannya atau kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, maka dia pula menyelisihi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang-orang yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya dalam masalah makan dan minum, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang dungu di dalam membelanjakan harta-hartanya, sungguh mereka pula menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah dari sahabat Al-Miqdam ini Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah Bani Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi Bani Adam ukulatun yuqimna sulbah, maka cukup bagi Bani Adam beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Jika dia harus menambah, maka sepertiga, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, beliau mengatakan hadis ini merupakan dasar pokok yang mengumpulkan dasar-dasar ilmu kedokteran yang ada. Tadi riwayatkan seorang dokter bernama Ibnu Masuwai ketika membaca hadis ini, beliau mengatakan, jikalau manusia mau mempraktikkan apa-apa yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit yang ada, dan niscaya rumah sakit dan apotek-apotek yang ada akan tutup dan terlantar. Demikian yang dikatakan oleh beliau, dikarenakan memang sumber penyakit yang ada adalah dikarenakan buruknya pencernaan kita. Inilah manfaat, inilah sebagian manfaat yang bisa diraih oleh tubuh kita ketika kita mensedikitkan makan. Adapun maslahat bagi kalbu, maka bagi orang yang sedikit makan akan menjadikan jiwanya terasa ringan, akan mudah melaksanakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, dan dia akan memiliki akhlak-akhlak yang soleh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, kanat baliyatu abikum Adam alaihi salatu wassalam fi uklah wa hiya baliyatukum ila yaumil qiyamah. Musibah yang menimpa bapak kalian Adam alaihi salatu wassalam adalah dalam permasalahan makanan, dan dia pula yang akan menjadi musibah bagi kalian sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, man malaka batnuhu, man malaka batnahu, malakal a'mala salihata kullaha. Barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, sungguh dia akan mampu melaksanakan amal-amal soleh seluruhnya. Ibrahim bin Dinar, Ibrahim bin Adham rahimahullah juga pernah mengatakan, man dobato batnahu dobato dinahu. Barang siapa yang mampu mengontrol perutnya, sungguh dia akan mampu mengendalikan agamanya. Waman malaka jawahu malaka akhlaqus salihah. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya, sungguh dia akan mampu menguasai akhlak-akhlak yang baik. Wa inna ma'syiatallah ba'idatun minal ja'i qaribatun minas syab'an. Karena sungguhnya maksiat kepada Allah itu sangat jauh kepada orang-orang yang senantiasa lapar, dan dia dekat kepada orang-orang yang senantiasa kenyang. Wasyab'an tumitul qalba wa minhu yakunul farahu wal marahu wadduhaku. Dan dari rasa kenyang itulah bersumber kebanggaan, kesombongan, serta banyaknya tertawa. Allahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, sehingga kita berharap kepada Allah bisa kembali ke jannah yang merupakan kampung halaman ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak selayaknya bagi seseorang untuk membesarkan syahwat dunianya yang semua itu akan bisa melalaikan dari akhiratnya. Dan hendaknya seseorang mencukupkan dengan suatu perkara sesuai kebutuhannya saja. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka generasi-generasi yang jelek, yang mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka, dan kelak mereka akan menemui kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Dharhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang di dunia ini dan dilalaikan dengan angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Ma akhafu ala ummati illa thalatan, shuhun muta' wa hawan muttaba' wa imamud dhalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku takutkan kepada umatku kecuali tiga perkara: rasa kikir yang diikuti, hawa nafsu yang selalu diperturutkan, dan juga pemimpin yang sesat. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, "Ma yanbaghi lil mu'min an yakuna batnuhu akbaru himmahu wa an takuna syahwatuhu hiyal ghalibatu alaih." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dia menjadikan perutnya sebagai puncak dari keinginannya, dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin keinginan-keinginannya, syahwatnya mengalahkan dirinya. Akhirnya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu kita dan dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Wallahu musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.